بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد فنبدأ عزكم الله terakhir yang kita bahas terkait dengan ketentuan ingkar mungkar ialah kemungkarannya zahir dengan tanpa tajassus. Dilarang untuk tajassus memata-matai, dilarang untuk menaiki tembok rumah orang dalam rangka untuk mengintai kemungkaran, dilarang mendobrak pintu rumah orang dalam rangka untuk ingkar mungkar, dilarang untuk memata-matai dengan cara apapun, tajassus. Barakallahu fikum, itu dilarang. Dikecualikan tadi kalau pelakunya mujahir, dia terbuka terang-terangan dalam mengerjakan perkara mungkar, bisa jadi mujaharah bil fi'il atau mujaharah bil i'lan. Tanpa rasa malu dia melakukannya di depan khalayak ramai, tanpa rasa malu dia mengiklankan kemungkaran dia di media-media umum. Makanya semacam ini diperbolehkan bagi waliul amr, hay'atul hizbah atau hay'ah amar ma'ruf nahi munkar, dia penguasa, untuk memata-matai mereka dalam rangka meredam kemungkaran-kemungkaran mereka. Barakallahu fikum. Jika dari sini ada ranah para ulama, para du'at, ranah para orang-orang yang beramar ma'ruf nahi munkar, ada ranahnya para waliul amr, ranahnya para penguasa. Ketentuan yang berikutnya adalah poin yang keempat dari ketentuan ingkarul mungkar ialah ayyakunal ingkaru fil umur allati la khilafa fiha. Ingkarul mungkar, pengingkarannya itu pada perkara-perkara yang tidak ada khilaf ulama padanya. Kalau bahasa lainnya, ingkar mungkar itu pada perkara-perkara yang tidak boleh ada khilaf padanya. Ikhwan fillah jazakumullah, terkait dengan perkara din, perkara keagamaan kita, ada perkara-perkara yang tidak boleh ada khilaf padanya. Harus sepakat. Harus satu. Yang menyelisihi dikatakan menyimpang. Dikatakan umurun la yasughu fihal khilaf. Perkara-perkara yang tidak boleh ada khilaf di dalamnya. Seperti usul i'tiqad. Perkara-perkara akidah. Prinsip-prinsip akidah. Prinsip-prinsip keimanan. Usul sunnah, prinsip-prinsip sunnah, prinsip-prinsip manhaj al-sunnah, usul al-ibadah, prinsip-prinsip ibadah, usul dakwah, prinsip-prinsip dakwah. Ini semuanya perkara-perkara tidak boleh berkhilaf di dalamnya. Satu akidahnya, satu manhajnya, satu prinsip keimanannya, satu prinsip ibadahnya. Satu prinsip dakwahnya. Dipahami ya? Ketika ada orang yang mengingkari atau menyelisih bab-bab tadi, inilah yang bisa kita ingkari. Kita bisa melakukan ingkarul mungkar, mengingkari kemungkaran-kemungkaran pada orang-orang yang terjatuh pada bab ini. Bab-bab yang tidak boleh ada khilaf padanya. Hal-hal yang disepakati oleh para ulama. Ada orang jatuh dalam perkara kesalahan akidah, kita hindari. Ada orang jatuh dalam kesalahan manhaj, kita hindari. Ada orang jatuh dalam perkara prinsip-prinsip sunnah, prinsip-prinsip ibadah, prinsip-prinsip dakwah, kita hindari. Ada orang jatuh dalam perkara-perkara mungkar, akhlak-akhlak yang tercela, kita hindari. Ini kita diperbolehkan ingkar mungkar padanya. Adapun ikhwan fillah na'zakumullah dalam perkara-perkara khilafnya ulama dan khilaf yang mu'tabar, kita tidak boleh ingkar mungkar padanya. Ini umumnya pada perkara-perkara ahkam syar'iyah, perkara hukum-hukum syariat, atau detail perkara-perkara keagamaan. Ada kalanya perkaranya muttafaq 'alaiha, mujma' 'alaiha, disepakati oleh para ulama. Ini ada yang menyelisih, kita ingkari. Namun banyak juga barakallahu fikum hal-hal yang diikhtilafkan oleh para ulama. Yang diikhtilafkan dua macam. Ini perinciannya. Yang pertama khilaf dhaif, khilaf dhaif. Yang menyelisih lemah. Yang menyelisih dikatakan syadz, ganjil. Ya. Dia berpendapat dengan pendapat yang dikatakan ulama pendapat yang syadz, yang ganjil, dhaif dan sangat lemah sekali. Ini saya kita ingkari. Orang-orang yang berpegangan dengan pendapat yang ganjil, yang syadz, kita ingkari. Keadaan yang kedua, khilafnya mu'tabar. Perkara-perkara yang diikhtilafkan oleh para ulama dan khilafnya mu'tabar. Perkara ahkam syariah, masing-masing pendapat ada hujjah argumentasinya. Banyak ulama yang berpendapat dengan masing-masingnya. Yang ini kewajiban kita tasamuh, toleransi. Kita kaji, kita pelajari secara ilmiah mana yang rajih. Kita yakini lebih kuat pendapat itu, kita pegangi. Kita mengamalkan konsekuensi pendapat yang kita rajihkan. Tapi wajib tasamuh, toleransi dengan pendapat yang lain. Di sini tidak boleh ada pengingkaran. Ya, tidak boleh padanya pengingkaran. La ingkara fi al-masail al-khilafiyah al-mu'tabarah. Tidak ada pengingkaran pada masalah-masalah khilaf ulama yang mu'tabar. Barakallahu fikum. Apalagi perkara-perkara yang ijtihadiyah. Yang tidak ada nas ayat, nas hadis, ijma'nya para ulama dalam masalah ini. Masalah kontemporer, masalah-masalah yang baru muncul, yang baru terjadi. Para ulama berijtihad dengan ilmiah mereka. Ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan A, ada yang mengatakan B. Yang ini, min babi aula, lebih-lebih lagi tidak boleh ada pengingkaran. Ada kaidah, la ingkara fil masail al-ijtihadiyah. Tidak boleh ada pengingkaran dalam perkara-perkara ijtihadiyah. Barakallahu fikum. Ada sebuah asar diriwayatkan dari Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, idza ra'aita ar-rajula ya'malu al-'amala alladhi ukhtulifa fihi wa anta tara ghayrahu fala tanhahu. Artinya, apabila kamu melihat seseorang mengamalkan sebuah amal yang memang diikhtilafkan oleh para ulama, sementara kamu berpendapat yang lain, maka kamu jangan melarang dia mengamalkan tersebut. Paham ya? Dia mengamalkan apa yang dia yakini benar, biarkan saja. Kamu jangan cegah dia, jangan larang dia, jangan mengingkari dia. Itu pendapatnya dia. Dikarenakan pakai mukhtalafun fi diikhtilafkan oleh para ulama. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam bukunya Ar-Rawdah At-Talibin menyatakan, kata An-Nawawi rahimahullah ta'ala, thumma innal ulama'a innama yunkiruna ma ujmi'a ala inkarih. Kemudian para ulama, mereka hanyalah mengingkari perkara-perkara yang disepakati untuk mengingkari. Wa ammal mukhtalafu fihi fala inkara fihi. Adapun hal-hal yang diikhtilafkan oleh para ulama dan itu mu'tabar, maka tidak boleh ada pengingkaran padanya. Lianna kulla mustahidin musyi, dikarenakan masing-masing orang yang berijtihad benar. Au al-musib wahid walana alamuhu, atau mungkin yang benar cuma satu, tapi kita enggak tahu yang mana, karena ikhtilaf. Kalaupun yang ini musib, yang ini mukhti, yang musib dua pahala, yang mukhti satu pahala. Beliau mengatakan walam yazalil khilafu baina sahabati wa tabi'ina fil furu' wa la yunkiru ahadun ala ghairihi. Dan semenjak zaman dahulu kala khilaf terjadi di kalangan para sahabat, di kalangan para tabi'in dalam perkara ahkam syar'iyah, tidak ada seseorang pun yang mengingkari atas yang lain. Tidak ada. Wa inna ma yunkiruna ma khalafa nashan aw ijma'an aw qiyasan jaliya. Mereka hanya mengingkari sesuatu yang menyelisih nas dalil, atau menyelisih ijma', atau menyelisih qiyas yang gamblang. Intaha kalamuhu rahimahullah. Wa hadha muhimun jiddan. Maka ikhwan fi din azakumullah, kita sebagai seorang muslim harus berlapang dada ketika mendapati para ulama una berikhtilaf dalam perkara-perkara hukum syariat dan khilafnya mu'tazilah, atau ikhtilaf terkait dengan detail masalah-masalah ilmiah dan khilafnya mu'tazilah. Ingat, khilafnya mu'tazilah. Silakan mengkaji, engkau berdiskusi, sharing ilmiah, diskusi ilmiah untuk mendapatkan pendapat yang kamu yakini lebih rajih. Dengan argumentasinya, kamu pegang yang mau amalkan dan wajib toleransi dengan yang lain. Dan dalam bab-bab semacam itu tidak boleh ada pengingkaran di dalamnya. Apalagi sampai pada tingkatan mengklaim orangnya menyimpang, mengklaim orangnya sesat, atau mengklaim tindakannya dikatakan bid'ah, atau sampai ada yang namanya perpecahan, ada yang namanya penyikapan, ada dari Yesus. Contohkan baik-baik. Intinya semuanya harus menggunakan ilmu supaya jangan sampai salah dalam bab al-amr bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Barakallahu fikum. Ketika itu menjelaskan kepada umat dalam perkara-perkara yang semacam ini, kamu jelaskan bab ini ada khilaf di kalangan ulama dan mu'tabar, saya pribadi merujukkan pendapat ini. Saya punya rekomendasi demikian. Ketika ada yang berpendapat yang lain, silakan. Toleransi berjiwa besar dalam bab ini, barakallahu fikum. Kita misalnya, hadza huwa. Ini ketentuan-ketentuan yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan bab ingkarul munkar. Barakallahu fikum. Wajib dicermati, diperhatikan, supaya jangan sampai nahi mungkar kita mungkar. Harus dipastikan nahi mungkar kita ma'ruf. Amar ma'ruf kita ma'ruf. Jangan mungkar. Barakallahu fikum. Masih menyisakan banyak poin. Nampaknya kita bikin jilid 2. Insyaallah ta'ala pada kesempatan bulan depan. Ada mana ya? Aman aja kan? Jilid 2 ya? Gak apa-apa ya? Tidak apa-apa, kita cukup banyak membahasnya. Masih banyak yang harus disampaikan terkait dengan bab ini. Insya Allah akan dilanjutkan pada pembahasan pertemuan mendatang. Masih tentang kaidah-kaidah amar ma'rufi munkar. Barakallahu fikum, dikarenakan sangat muhim jiddan. Barakallahu fikum. Saya kasih kesempatan. Monggo, ada yang mau sampaikan? Gimana? Ucapan siapa itu? Allah Wallahu a'lam bishawab. Yang nampak dari ucapan tadi barakallahu fikum, Allah Jalla wa'ala akan menolong seseorang sesuai dengan kadar dia mengamalkan sunnah. Jadi orang yang mengamalkan sunnah, mengamalkan amal kebaikan dan berketaatan kepada Allah Jalla wa'ala, sosok yang dikatakan soleh, dikatakan muhsin, untuk kebaikan. Dan setiap orang yang beramal soleh, yang beramal kebajikan, yang beramal sunnah, itu akan mendapatkan ma'iyah khasah min Allah. Namanya ma'iyah khasah. Allah akan memberikan taufik kepadanya, memberikan pertolongan kepadanya, Allah akan memberikan pembelaan kepada dia. Bahkan. Dan itu seukuran dengan sejauh mana dia mengamalkan sunnah. Jadi semakin banyak yang dia amalkan, semakin ikhlas yang dia amalkan, semakin berkualitas yang dia amalkan, maka semakin besar taufik Allah kepada dia, semakin besar pertolongan nasr ta'yid minallah. Itu di antara keutamaan fadilah orang-orang yang beramal saleh, yang mengerjakan ketaatan, orang-orang di atas sunnah barakallahu. Wallahu a'lam bishawab. Ta'adud mana? Kenapa mesti ada pertanyaan ta'adud? Pembahasan ini ta'adud mana? Bisa ya. Nanti aja wis. Apakah masih perlu amar ma'ruf nahi mungkar kepada seorang da'i atau tokoh jemaah tertentu yang sangat fanatik kepada golongannya, yang punya anggapan bahwa golongan dia sendiri paling benar? Ini ketika antum mendapati sudah tidak memungkinkan untuk nahi mungkar, maka nahi mungkarnya dengan hati, engkau enggak ridho dengan apa yang ada pada dia, dan nahi mungkarnya pada tahlil, dalam bentuk memberi peringatan kepada kaum muslimin dari bahayanya dan bahaya kelompoknya. Terkait dengan bab ini, ya ada pembahasan lain terkait dengan bawafid dan kawaid si tahlil. Yang terpenting adalah pertimbangan maslahat dan mudharatnya terkait dengan penyebutan nama dan nama golongannya. Yang mungkin dikerjakan hanya mengingkari batilnya. Ya, mengingkari kebatilan dia, kemungkaran-kemungkaran dia, kemungkaran golongannya, mengingkari bahasa bahaya asabiahnya, bahkan terkait dengan penyebutan nama atau nama golongan itu tergantung keadaan. Kalau aman dari fitnah sebutkan, tapi kalau besar fitnah jangan sebutkan. Cukup jangan mengingkari kebatilan mereka atau mengingkari takdir butanya atau mengingkari asabiah. Nah, ingkarul mungkar juga bisa dalam bentuk hajar, pemboikotan. Dengan makna, jangan ikuti taklimnya dia, jangan belajar sama dia, menjauh dari apa yang dia kerjakan, atau menjauhi dia. Barakallahu. Banyak cara barakallahu. Karena nahi mungkar dengan tangan, nahi mungkar dengan lisan, nahi mungkar dengan hati. Jadi banyak cara untuk nahi mungkar. Entar dulu. Dengan adanya kamera HP, sekarang banyak kaum muslimin yang bisa membuat gambar atau foto makhluk yang bernyawa. Pertanyaannya, apakah nanti pada hari kiamat mereka akan diminta pertanggungjawaban atas foto atau gambar bernyawa yang telah mereka buat, meskipun gambar itu masih tersimpan di HP? Iya, kalau dia buat ke larangan, dia membuatnya. Pendapat yang rajih di kalangan para ulama, dan pendapat kebanyakan ulama kita sampai sekarang ini, taswir, menggambar makhluk yang bernyawa itu diharamkan bagaimanapun caranya. Meskipun dengan semata-mata tombol kamera klik. Artinya mengatakan kalau klik itu bukan namanya taswir. Tapi ini pendapat yang dibantah oleh para ulama. Yang kedua, enggak semata-mata larangan menggambar. Gambar itu sendiri juga diharamkan dalam Islam ketika tidak ada padanya sebuah kemaslahatan. Jadi kalau dia yang membuat, dia yang memoto gitu. Cepat. Ya dia kena larangan tadi. Apalagi dia simpen. Barakallahu. Tapi lain pembahasan kalau bawaan dari sononya. Iya, tapi sekarang susah ya. Bagi yang agak lumayan, jangan yang lumayan, enggak lumayan juga masih banyak pembawaan. Kalau bukan dia yang membuat bawaan dari sononya, itu bukan urusan dia. Cuma dia sekuat tenaga untuk menghilangkannya, temaradamnya, bahagia. Yang aku tanyakan tadi terkait dengan membuatnya. Gini tahu-tahu di foto. Jebret. Ini sama dengan tasbir. Ya. Entah menggunakan HP, entah untuk melukis, entah untuk memahat, semuanya sama. Nah, ketika itu ada, kena larangannya, apa yang disimpan, ya kena larangannya. Gitu ya. Jadi langsung dihapus. So, kalau bawaan dari sininya, susah. Ya. Yang itu bukan urusannya antum, sekuat tenaga antum menghilangkannya. Kalau misalnya gambar itu di pekerjaan contohnya, Pak. Mana di pekerjaan itu disuruh foto waktu dikirim ke mana? Aku perusahaan. Ini di perusahaan. Apa privasi? Sekarang begitu ya. Bukti Anda telah mengerjakan ada fotonya. Yang difoto apanya? Yang difoto apanya? Begitu ya. Khair insyaallah. Khair insyaallah. Khair insyaallah. Yang lain? Dia masih bingung jawab. Jawabannya belum paham. Loh kok jenengan? Jawabannya khair insyaallah. Hah? Lah wis piye maneh? Sebentar apa lama? Kalau muslim enggak boleh. Nah gitu ya. Kalau non muslim itu tergantung keadaan. Dia non muslim. Kalau nggak adanya mengandung kemaslahatan lah, tapi kalau nggak ada gunanya ngapain? Jauh berbeda. Kalau yang muslim, saya tidak boleh membicarakan aibnya seorang muslim para ulama itu. Terkait dengan aibnya seorang muslim itu hanya diperbolehkan dalam keadaan tertentu saja dimasukkan dalam pembahasan tahdir oleh para ulama. Para ulama itu. Ngerti nggih? Gimana Pak? Pak Wal? Kok waduh sengin? Sing banter lho ngomong adoan to. Tadi itu dibahas tentang jika rumusan itu cuma menghindari kemungkaran yang makhluk atau ketika terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama yang muktabat, maka kita juga harus menyikapinya dengan hikmah. Tidak boleh ada apa itu, melentang keadilan atau apa. Yang kita tanyakan, terkait ingkar mungkar, kalau kita membaca kita lamun dulu maksud itu, bahasanya kasar-kasar gitu. Artinya ada yang mana? Mengingkari mungkar. Kok langsung nanti menjust gitu sih? Gak, ada artinya ada bahasa bertemuan dengan babi-babi itu, artinya dengan punya-punya itu lebih baik daripada. Itu pembahasan apa? Tentang apa? Tentang siapa? Kok langsung menjas? Kenapa ya di buku ini kok kasar-kasar? Bahas apa sih itu, Pak? Mengingkari. Pas pembahasan bab apa ini kira-kira? Berteman dengan Al-Qur'an. Iya. Iya, jadi makomnya dibedakan dong. Jangan membuat bahasa yang seperti itu. Beda kalau terkait dengan ingkar mungkar terhadap ahlul bid'ah, beda pembahasannya. Itu pembahasan khusus di kalangan para ulama. Tadi kan saya katakan pembahasan masih panjang. Gitu. Kita masih berapa bobet tadi? Kaidahnya berapa? Baru tiga kaidah. Tiga kaidah. Kaidah yang ketiga ada empat ketentuan. Kan gitu ya? Nah iya. Saya telur loh Pak. Ya kayak gini. Ada jilid dua nanti insya Allah. Tahu apa bahasa ini? Saya sedikit supaya gak salah paham. Terkait dengan pembahasan mensikapi ahlul bid'ah yang memang mereka adalah ahlul bid'ah. Keras para salaf dalam mengingkari ini. Keras loh ya. Tegas gitu loh. Tapi bukan perkara-perkara yang sifatnya itu kekejian, tidak. Itu menggambarkan betapa jeleknya mereka. Betapa bahayanya kebidahan-kebidahan tadi. Dan itu syar'i. Nah, Rasul mengatakan tentang kaum khawarij, kilabunar. Kok sangar ya Rasul mengatakan begitu? Itu kaum syar'i. Itu menggambarkan betapa jeleknya mereka. Dipahami ya? Alhamdulillah. Tapi bukan person, itu kan secara kelompok, khawarij. Katakan sebagai gila benar. Itu hukum syar'i, bukan caci maki dengan bahasa yang kecil. Mohon maaf, jangan mengatakan tentang seorang anak mau nyentuhkan jadi gak ada efek. Kasar banget ya. Pak, masalah apa saja ya? Masalah bisa kok sawangan juga ya, banget. Waktu apa membicarakan membantah mengingkari kemungkaran seorang kalbun lu anda maha kata tak ada ulama yang berbuat demikian secara person kecuali yang betul-betul yang sangat parah banget itu pun sebagai ulama yang mengerjakan jangan mengingkari secara umum khawarij kilabun nar ada sama Fulan kalfun. Jarang itu. Sebagai orang melakukannya untuk orang yang sangat-sangat parah banget. Yang kita ketahui seperti Syekh Mubin bin Hadi rahimahullah ta'ala. Ketika membantah Isqal Qardawi. Itu bikin judul muhadharah namanya Iskatul Kalbil Awi. Isqal Qardawi. Membungkam anjing yang menggonggong. Isqal Qardawi. Itu beliau pribadi menganggap. Ya ada syariatnya. Dan untuk orang yang di Padang Belu sangat pas, fatal banget penyimpangan-penyimpangan dia. Ulamanya enggak menyepakat. Terlalu keras. Ngerti nggih? Ini babnya khusus untuk mensikapi ahli bidah wa dhalal. Itu khusus pembahasan. Ngono Pak. Wes, perlu diluruskan kok. Dikirane kok nanti nahi mungkar kasar-kasar kabeh itu melegalkan yang kasar-kasar. Nah, himungkar di sini mencaci maki yang tok. Enggak ada itu. Ini akan dibahas. Harus ilmiah. Harusnya ilmiah. Oke? Berikut. Oke. Masuk berapa kan? Tidak. Terus dua juta. Kalau itu pada yang dari kita. Tidak. Sejak zaman dahulu kala para ulama biasa melakukan yang namanya munakasa ilmiah, rudud ilmiah bainahum. Itu biasa, dikarenakan ada argumentasi. Yang ini bikin kitab, yang ini bikin kitab untuk menguatkan argumentasi. Tapi tidak ada di antara mereka yang namanya permusuhan, kedengkian, penyikapan, hadza munharif, hadza hizbi, tidak ada. Ilmiah saja. Terkadang memang karena alat, ya, kadang muncul hal-hal yang tegas-tegas tadi. Tapi tidak membuat mereka saling bermusuhan, tidak. Syabari sangat menghormati Masyaikhul Mamlakah, menghormati Syekh bin Baz, Syekh bin Utsaimin dan yang lain-lainnya. Itu menghormati Syekh Al-Albani rahimahullah. Itu biasa di kalangan para ulama. Ya. Itu kan masalah-masalah ahkam syar'iyah. Dan itu ilmiah semua, itu berarti itu ilmiah semua. Yang membantah ilmiah, siapa juga membuat juga semua, itu ilmiah semua itu. Ilmiah. Cuma terkadang ada penekanan-penekanan bahasa. Ini begini. Lihat ini. Nah. Menurut Pak, soang ada kok sangar gitu. Bahasa pertanyaannya itu ini memang merepotkan ini. Dikira ulama itu gontok-gontokan. Enggak. Mereka ada namanya diskusi ilmiah, bantahan ilmiah, dan sebetulnya apa ilmiah? Atau mati kan banyak gak ada, cimakin gak ada. Ilmiah semua, ada bahasa yang cukup tegas, itu biasa, perkara ilmiah. Dan intinya tidak ada di antara mereka permusuhan, kedengkian, kedongkolan, kemudian mereka putus hubungan, menyikapi, ini gak ada. Tetap ada tarahum di antara mereka, ada tasawur di antara mereka, saling menghormati di antara mereka, dan itu menunjukkan kedalaman ilmu mereka. Akhlak itu luar biasa. Di kalangan salaf juga terjadi semacam itu. Ketika ada perbedaan pendapat, itu kan ada meruncing. Tajam. Nanti semuanya ilmiah. Dan intinya tidak ada di antara mereka saling mengusungi. Akhlak inilah yang kadang tidak ada pada para khalaf. Yang meruncing khilaf itu, bareng ngono runcing temenan, tusuk-tusukan. Nah, iki sing gak genah. Bukan salah khilafnya, tapi salah perlakuan dan penyikapannya. Pemane? Harus khawatir bahasa salah-salah mana begini. Tadi sudah sini. Ada lagi. Tunggu balik mana? Kemudian selama orangnya tadi sudah taubat dengan taubat dan nasuhan dan ridha dengan itu semuanya, dia enggak berdosa. Yang dosa yang memaksa. Jika dia orang yang jahat. Kita bikin klarifikasi, saya foto lama, saya sudah bertobat, saya enggak sama poin dengan itu semuanya. Yang mesti berarti dia orang yang gini. Yang enggak semua orang sama antum. Kata antum tobat dengan tobat dan nasuh. Banyak orang yang suka sama antum. Benar ya? Ayo insya Allah. Jadi apa sih ini? Ini ada sebuah keanehan dalam ta'adud ini. Ada seorang suami yang ingin menjalankan sunnah ta'adud dan insya Allah setangit dia ridho dengan hal tersebut. Ridho. Masya Allah. Jarang ada isi yang seperti ini. Namun sang suami meminta tolong kepada istri untuk menceraikan istri kedua. Ya apa sih? Baru mau ta'adud. Disini menceraikan. Oh mencarikan, astagfirullahaladzim. Salah baca, afwan. Soalnya bahasa yang menceraikan sih. Oh mencarikan, makanya kok aneh. Takut dulu, kok menceraikan apa sih? Umumnya itu isi pertama minta itu menceraikan si kamu yang kedua gitu. Atau si kedua mau dinikahi, cerai si kamu yang pertama, itu tidak boleh. Oh untuk mencarikan. Salah saja. Namun sang suami meminta tolong kepada istri untuk mencarikan istri yang kedua. Apakah istri tersebut wajib dan benar-benar mencarikan yang kedua supaya butuh ketabahan sang suami? Ya, enggak wajib sih. Tergantung saja. Tapi kalau sudah ribau banget ya, akan lebih bagus kalau kamu cari sendiri supaya sesuai dengan diri kamu. Sehingga kedepannya ta'adudnya itu samara gitu loh. Samara double. Jadi kamu enggak kecewa gitu. Kalau dia mencari sendiri, tentu ada yang ngasih nafas sama diri kamu. Di depan diri kau, di belakangnya nestopo ya percuma. Kalau begitu mending kamu cari. Kamu tahu bagaimana selera suami kamu. Kamu carikan yang sesuai dengan diri kamu jadi pas. Ini aja mas aku, ridho dengan ini. Nikah jadi enak. Menikah lagi, masya Allah. Ya, kalau bisa indah dua, kenapa cuma indah satu? Sama-sama indah kok. Loh, gimana? Ya, kalau bisa indah empat, kenapa cuma indah satu? Cari indah empat. Ngerti nggih? Khair insyaallah. Mudah-mudahan kasih berkah kehidupan rumah tangganya, takdirnya di atas sunnah, pahalanya tambah banyak, percontohan bagi yang lainnya. Barakallahu fikum semuanya. Wallahu a'lam bissawab. Kenapa kok di akhirat tuh? Ini kata di isyarat lagi. Ini pembahasan panjang sebenarnya. Itu dimasukkan dalam pembahasan fiqhul khilaf. Panjang ya. Khulasanya ya, ketika ada ikhtilaf perkara-perkara ahkam syariat, perkara fikih dikatakan para ulama dan khilaf yaitu mu'tabar. Itu antum kalau mempelajari pembahasan fikih itu ada macam-macam bentuk. Surah masalah yang diikhtilafkan itu macam-macam. Gitu loh. Ada ikhtilaf antara mana yang afdal, mana yang boleh. Babnya sama-sama kerjakan, tapi ini boleh, yang ini afdal. Dipahami ya? Dalam hal yang semacam ini, antum bisa milih. Mau dikerjakan dua-duanya. Antum meyakini yang afdal adalah ini. Mau kerjakan yang afdal. Boleh gak ya? Ganti yang ini aja. Boleh. Bukan perkara boleh kok. Bukan perkara yang gak di, bukan perkara yang haram. Ada seperti itu. Khilafnya antara al-jawaz wal-ahbal. Kerjakan dua-duanya, tapi sering senang kamu mengerjakan yang afbal tadi. Dikenal ada pahala yang afbal. Ada kan seperti itu. Ada kalanya pendapat itu antara tidak boleh dan boleh. Seperti itu. Yang semacam ini harus konsekuen dengan pendapatnya. Konsekuen. Kalau mau mengatakan tidak boleh, dia tidak boleh. Tapi jantung, waduh, enak. Saiki enak sih boleh yo. Wis boleh. Enggak bisa begitu. Harus konsekuen dengan pendapatnya. Antum jangan mengucapkan dengan hujah dengan tadi. Antum toleransi dengan pendapat yang lain. Bagi antum, tidak bisa antum. Kalau bahasa orang bermazhab, tidak boleh intiqar mazhab dengan sembarangan. Paham tidak? Contoh yang untuk sebutkan tadi terkait dengan masalah tawarruk sama istirosh. Babnya boleh sama sunnah. Sunnahnya untuk sholat yang ada dua tasyahud. Tasyahud yang pertama istirosh. Kayak tahiyat pertama. Yang terakhir tawarruk. Ketika ada sholat yang punya satu tasyahud saja. Subuh dua rakaat, zuhur dua rakaat. Atau witir 1 rakaat, witir 3 rakaat langsung. Atau yang mengerjakan qobliyah zuhur 4 rakaat langsung. Atau qiyamul 4 rakaat langsung. Sekiranya tasyahud. Itu duduknya sebagaimana tasyahud awal atau ke akhir. Ada khilaf. Ada mengatakan ke tasyahud awal, ada mengatakan tasyahud akhir. Dan itu babnya boleh sama afdal. Nah ketika antum udunan, misalnya. Atau lagi sakit. Di bagian kakinya antum, enggak mungkin istirahat. Antum meyakini istirahat itu lebih afdal. Antum enggak mungkin mengerjakan itu jika ada udzur sakit. Antum bertawarruk. Jangan kan ada udzur, tanpa udzur juga bertawarruk. Karena babnya boleh sama afdal. Babnya sunnah saja gitu. Dipahami gitu. Tapi kalau babnya ini wajib, ini haram. Harus konsekuen dengan pendapat. Enggak bisa intiqal. Keadaan yang ketiga adalah yang rajih dalam bab itu at-takhir. Yang ini mengatakan tidak boleh. Yang ini mengatakan boleh. Yang rojib yang mengatakan boleh milih. Ada beberapa masalah. Enggak banyak. Yang demikian keadaannya. Al-qaul bil-khiyar. Al-abit-takhir. Pendapat yang rojib, pendapat yang suruh milih. Itu yang rojib. Ya enak. Kadang ini, kadang ini, kadang itu pas suruh milih. Sehingga tergantung masalahnya masing-masing dan pokoknya masing-masing. Ngerti nggih? Nah, itu pentingnya memahami fikih khilaf. Kalau enggak paham, oh, dawa urusannya ini. Takillah ya akhi. Antum ini plin-plan. Antum mengatakan yang roci ikhtiros. Antum sekarang tawar, takillah ya akhi. Usahakan akan mengerjakan dosa besar. Yang salah siapa ini? Yang salah siapa ini? Dainya, ustadznya, kok ngaji mana? Itu bahayanya kalau enggak mengerti ilmu dan bekal seperti ini. Dipahami ini? Ada keadaannya masing-masing. Ngoten? Itu globalnya demikian. Panjang, pembahasan panjang di kalangan para fuqaha tentang masalah ini. Al-Muhim jilid 2 insyaallah taala teruskan kembali pada perjumpaan berikutnya masih pada pembahasan insyaallah taala. Fadilahuna subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.